Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Jalla wa'ala masih mempertemukan kita pada kajian rutin kita pada setiap Sabtu pagi pada pembahasan Kitab At-Tauhid. Hadirin sekalian, di tempat yang berbeda ini, karena kita biasanya adalah di Sudirman, kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang mana pembahasannya telah sampai kepada bab tentang ucapan Masya Allah wa syikta. Begitu bukan? Ya. Hadirin sekalian, perkataan Masya Allah wa syikta yang dalam bahasa kita itu artinya ini berkat kehendak Allah dan kehendakmu. Berkat kehendak Allah dan kehendakmu adalah ucapan yang banyak diucapkan oleh bangsa Arab. Dan ucapan yang seperti ini itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Dan yang ingin kita tangkap di sini adalah kaidahnya. Kenapa kaidahnya? Karena enggak ada orang di sini yang mengucapkan ucapan seperti itu insyaallah, begitu bukan? Umumnya orang kita mengucapkan masyaallah. Iya kan? Adapun ucapan tambahan berupa ucapan wasyi'ta ini enggak pernah, bahkan mungkin hanya kita dengar dari kajian. Tapi hadirin dimuliakan Allah, yang ingin kita lihat di sini bukan redaksinya. Karena redaksi bisa berubah, tapi kaidahnya tetap. Nah, kapan kita mengetahui kaidahnya? Maka ucapan apa saja yang dia senada dengan ucapan ini meskipun beda redaksi, maka memiliki hukum yang hukumnya sama. Ya? Hukumnya sama. Jadi jangan ada orang bilang gak perlu ustaz kita membahas bab ini. Gak begitu akhi, bahkan perlu. Dan seseorang yang dia menginginkan kesempurnaan tauhid, dan itu sasaran utama kita, sasaran utama dari dakwah kita, akidah kita, keislaman kita, salafiyahnya kita, adalah seseorang berupaya untuk menyempurnakan tauhidnya, yaitu dengan dia mempelajari segala hal yang bakal membatalkan tauhidnya, baik membatalkan keabsahan atau kesempurnaannya. Apakah yang membatalkan keabsahan tauhid dia atau kesempurnaan tauhid dia? Nah, ucapan Masya Allah wa syi'ta, al-muallif yaitu Syekh Muhammad memasukkan bab ini ke dalam kitab Tauhid. Berarti erat kaitannya dengan Tauhid. Karena tidaklah dimasukkan bab ini kecuali tentunya dengan maksud. Tentunya ada keterkaitan di situ, ada hubungan yang erat di situ. Dan hubungannya adalah bahwa ucapan ini bertentangan dengan kesempurnaan Tauhid. Bertentangan dengan kesempurnaan At-Tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah anna qawla ma syaa Allah wa syi'ta min asy-syirkil akbar aw al-ashghar. Bahwa ucapan yang seperti ini itu bisa merupakan syirik besar, bisa juga hanya sekedar syirik asghar. Bisa juga hanya sekedar syirik asghar. Kata beliau qala li'annahu ini taqada annal ma'tufa musawin lillahi fahuwa syirkun akbar. Karena orang yang mengucapkan ucapan ini, kalau dia meyakini bahwa kehendak makhluk itu setara dengan kehendak Allah, maka ini hukumnya syirik apa? Syirik akbar, syirik besar. Karena arti masya Allah wa syi'ta, seperti yang tadi telah dijelaskan, ini berkat kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, dia samakan dengan wawul la'taf, dengan huruf waw. Apakah lisanan bil lisan, hanya di lisan penyamaannya, hanya di lisan masya Allah wa syi'ta, tapi keyakinannya bahwa kehendak Allah yang berkuasa, kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah, ini benar gak? Benar ya? Tapi syirik asghar. Kenapa? Karena lisanan. Ya. Karena dia ucapkan bil lisan meskipun tidak dia nyatakan dalam hati. Ya, dan kaidah mengatakan bahwa segala hal yang mengantarkan kepada syirik besar, dia itu syirik kecil. Ya, semua wasilah sarana yang mengantarkan kepada yang akbar, maka dia merupakan syirik asghar. Jelas? Berarti kita tangkap kaidahnya. Artinya gini. Artinya ucapan itu enggak mesti berupa masya Allah wa syi'ta. Bisa ucapannya dengan ucapan yang lain. Ya. Yang mengandung makna penyamaan Allah dengan makhluk. Walaupun lisanan, walaupun hanya sebatas ucapan lisan, maka ini syirik asghar. Jelas ya? Kata beliau yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa in i'taqada annahu dunahu lakin asyraka fil lafzi asyraka bihi fil lafzi fa huwa asghar, katanya. Sedangkan kalau dia enggak meyakini kandungan dari ucapannya, tapi dia telah menyamakan Allah dengan lisannya, iya enggak? Berarti dia telah menyamakan Allah, kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Dia samakan dengan lisan, hanya dengan lisan, hatinya enggak, dia enggak menyamakan hatinya. Ya, mungkin hatinya meyakini kehendak Allah yang paling berkuasa, tapi lisannya menyamakan. Jawabnya apa? Menyamakan. Maka dia telah menyekutukan Allah dengan lisannya, maka ini syirik, syirik asghar. Wa qad dzakara ba'd ahli al-'ilm anna min jumlati dawabit asy-syirk al-asghar anna ma kana wasilatan lil-akbari fa huwa asghar. Dan para ahli al-'ilm, para ulama, mereka telah menerangkan bahwa di antara kriteria syirik asghar itu adalah semua sarana yang mengantarkan kepada syirik akbar. Semua jalan kepada syirik akbar, semua sarana yang mengantarkan kepada syirik akbar, maka dia merupakan syirik, syirik asghar. Berarti kalau antum ditanya, misalnya begini, apa hukum ucapan seorang masya Allah wa syi'ta? Apa jawabnya? Tergantung. Bisa dia menjadi syirik akbar, bisa dia menjadi syirik, bisa dia menjadi syirik asghar. Jelaskan kapan dia menjadi akbar, kapan dia menjadi, kapan dia menjadi asghar. Jelas? Baik. Sekarang kita bahas hadis demi hadisnya. Berkata beliau qala an Qutailah anna yahudiyan atalin nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Diriwayatkan dari Qutailah bahwa ada orang Yahudi, al-Yahud, ya, adalah din, ya, agama, dan orang yang memeluknya disebut dengan Yahudi, yaitu orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada syariatnya Musa alaihissalam. Kepada syariatnya siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, ya. Adapun Yahud sendiri, sebagian ulama mengatakan itu adalah nama dari seseorang yang dikenal dengan Yahudha. Dari seseorang yang dikenal dengan Yahudha. Dan yang lain yang mengatakan bahwa Yahud itu diambil dari kalimat yang terdapat dalam Al-Quran, itu tentang ucapan mereka, inna hudna ilaik, sesungguhnya kami hudna, katanya kami kembali, ay raja'na, kami kembali kepada engkau. Itu diambil kalimat Yahud. Nah, itu yang terdapat dalam suratul A'raf di ayat yang ke-156. Ini dua pendapat, ya, imma diambil dari kalimat inna hudna tadi, ya, Al-A'raf 156, atau dari kalimat apa, nama seorang itu bapak moyang mereka yang namanya Yahudha bin Ya'qub. Yahudha bin Ya'qub. Kata Qutailah, sesungguhnya ada seorang Yahudi yang dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia bilang, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian, maksudnya al-muslimun, si Yahudi ini bilang kepada Nabi, sesungguhnya kalian, maksudnya siapa? Orang-orang Islam. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang Islam, kalian telah melakukan kesyirikan. Sesungguhnya kalian telah melakukan kesyirikan. Taquluna masyaallahu wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati. Yaitu kalian katakan, yaitu ucapan masyaallahu wa syi'ta. Wa taquluna wal ka'bati. Dan kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Di sini dua masalah. Masalah pertama yaitu yang berkaitan dengan bab kita, itu ucapan apa? Masyaallahu wa syi'ta. Dan masalah yang kedua adalah berkaitan dengan ucapan bersumpah dengan selain nama, dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, wal Ka'bah katanya. Demi Ka'bah. Fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an ya'lifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bati. Maka Nabi pun memerintahkan umatnya, yaitu para sahabatnya, kalau mereka ingin bersumpah untuk mengucapkan warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah katanya. Dari tadinya sebelumnya apa? Demi Ka'bah, diganti jadi apa? Demi Rabbnya Ka'bah. Jelas? Wa antaqulu, dan untuk mengucapkan Masya Allah thumma syi'ta. Dari sebelumnya Masya Allah wa syi'ta, ya, disuruh ganti untuk mengucapkan apa? Masya Allah thumma syi'ta. Qala rawahu an-Nasa'i wa sahahahu. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh beliau. Hadis sekian dimuliakan Allah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik di sini. Yang pertama adalah bahwa al-haqqu dalatul mu'min. Kebenaran itu adalah barang hilangnya orang yang beriman. Nabi didatengin Yahudi, dikasih tahu sesungguhnya kalian menyekutukan Allah. Nabi enggak bilang, "Pergi kamu, kamu Yahudi." Ya, mungkin kalau kita dikasih tahu oleh rival kita tentang suatu kebenaran, belum sempat dia ngomong, sudah kita hardik dia. Tapi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa kadzalik. Akhlak Nabi enggak demikian. Melainkan beliau membiarkan untuk mendengar. Apakah al-haq yang disampaikan, ya, kemudian diterima sebagai wujud menjunjung tinggi al-haq, ataukah kebatilan yang akan disampaikan? Ya, dibiarkan Yahudi ini ngomong dulu. Maka ketika si Yahudi ini ngomong, sedangkan yang disampaikan itu adalah kebenaran, hal qabilahun Nabi, Nabi nerima atau Nabi menolak? Nabi terima. Nabi terima. Bukan karena Yahudinya yang menyampaikan, tapi karena apa? Karena al-haq yang dia sampaikan. Karena kebenaran yang dia sampaikan. Jelas? Al-Yahud bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian menyekutukan Allah. Di sini ada pelajaran yang kedua. Apa pelajaran kedua? Bahwa al-Yahud mengerti apa itu kesyirikan. Al-Yahud, orang yang berada di luar agama kita, dia mengerti hakikat syirik, hakikat kesyirikan yang didakwahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka sebenarnya juga jatuh ke dalam kesyirikan, begitu bukan? Tapi tahu. Nah, kita kembali kepada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Kashf Syubhat, fala khaira fi rajulin, kata Syekh Muhammad, maka tidak ada kebaikan sedikit pun pada diri seseorang di mana orang kafir Quraisy lebih mengerti daripada dia akan makna la ilaha illallah. Situ Syekh Muhammad mengatakan perkataannya berkenaan dengan kondisi bahwa orang-orang muslimin sekarang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak paham. Tapi orang kafir dulu mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah justru karena mereka paham. Makanya bacaan yang kedua. Ya. Apa itu? Itu orang musyrik tahu akan arti apa? Kesyirikan. Meskipun mereka jatuh pada kesyirikan. Kata si Yahudi ini, taquluna masyaallah wa syi'ta. Kalian telah mengucapkan ucapan ini. Ini ucapan yang pertama. Yaitu ucapan masyaallah wa syi'ta. Nah, kita sudah jelaskan sisi kekeliruannya, sisi pertentangannya dengan at-tauhid. Di mana sisi pertentangannya dengan tauhid? Letaknya ada pada penyetaraan. Ya, penyetaraan kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat kehendak Allah dan kamu, katanya. Penyetaraan secara lisan. Hukumnya syirik asghar. Kalau sampai masuk ke dalam hati jatuhnya syirik, syirik akbar. Jelas ya? Baik. Kata si Yahudi ini, kalian wahai muslimin menyekutukan Allah, kalian bilang masya Allah wa syi'ta. Wa taqul, dan kalian juga bilang wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ini masalah yang kedua. Masalah yang pertama ucapan masya Allah wa syi'ta. Masalah yang kedua perkara bersumpah dengan selain nama Allah. Bisa dengan Ka'bah, ya bisa dengan Mekah, gitu kan? Jadi contohkan dengan suatu yang dihormati oleh kaum muslimin. Contoh seperti misalnya Al-Ka'bah atau Mekah tanah suci misalnya, ya Mekah dan Madinah misalnya. Atau suatu yang dianggap suci oleh kaum muslimin. Al-awam, orang-orang awam, dia bersumpah dengan nama syekhnya, bersumpah dengan nama gurunya, ya, dengan kuburan kiainya, misalnya. Atau orang-orang jahil yang bersumpah dengan nama makhluk, yang lebih jauh lagi juga, ya, bersumpah demi bintang, bersumpah demi lautan, bersumpah demi gunung, bersumpah dengan apapun yang bisa dia jadikan sebagai alat untuk dia bersumpah. Dan sumpah dalam pengertian kita apa? Saya jelaskan ya. Yang hadir di i'tisam ini bisa jawab insyaallah. Yang kelihatan sih yang hadir di i'tisam, hadir juga di sini itu pedagang. Ya. Yang kelihatan hadir di i'tisam, hadir juga di sini pedagang. Yang kelihatan, yang enggak kelihatan Allahu a'lam. Ya. Jadi insya Allah bisa lebih duluan jawab. Ada pedagang, ada juga pengurus. Yang lainnya anda nggak tahu, nggak hafal muka-mukanya. Apa pengertian al-halif? Sumpah. Mari kita jelaskan bahwa sumpah di sini maksudnya apa? Ta'kidu syai', memberikan penekanan kepada satu hal. Hah? Memberikan penekanan kepada satu hal dengan menyebutkan sesuatu yang dia agungkan. Gitu enggak kira-kira sumpah, ikhwan? Antum sumpah nih, misalnya ingin memberikan penekanan kepada satu perkara, maka yang antum gunakan apa? Sumpah, ya, demi Allah. Dan itu yang diperintahkan untuk bersumpah dengan nama Allah. Karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang diagungkan. Nah, begitu pula sumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Wal Ka'bati misalnya. Ini juga ya, ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzam, memberikan penekanan kepada sesuatu dengan menyebutkan apa yang dia agungkan. Dan enggak boleh seseorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya al-halif bighairillah, bersumpah dengan selain nama Allah? Apa hukumnya? Hah? Demi cintaku padamu katanya. Atau demi bintang-bintang di langit. Ya. Demi bulan misalnya. Ya. Dan demi-demi yang lainnya. Dari sumpah-sumpah selain nama Allah Azza wa Jalla. Anda bisa jawab, jangan bilang enggak boleh Ustaz. Nah, itu anak SD gitu. Ya, kita sudah lebih mengerti insyaallah. Apa jawabnya kira-kira? Mari saya jelaskan ya. Nak, fitrah. Apa hukum bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla? Jangan leludah, Fitrah. Kok ditanya leludah gitu? Hah? Enggak lulus sih Fitrah nih. Ada dia aja Dedi yang ngajinya seminggu sekali. Lihat. Barangkali bisa. Baik, jazakallahu khair. Jayid, masya Allah. Kalau sejajarkan dengan Allah, maka syirik besar. Seperti misalnya orang bilang, wal Ka'bah. Tadi disebutkan yang namanya sumpah, ya. Berarti dia sebutkan siapa yang diagungkan, begitu bukan? Kalau pengagungan dia kepada selain Allah, seperti misalnya di sini kepada Ka'bah, ya, itu sejajar dengan pengagungan dia kepada Allah, ya. Maka ini hukumnya syirik akbar. Bisa dimengerti? Ya, tapi kalau ya pengagungan dia kepada Allah lebih besar, ya, Allah lah yang paling agung dan dialah yang ya tidak ada yang lebih agung darinya ataupun dari makhluknya, tapi dia ucapkan sumpah itu, misalnya dia katakan demi Ka'bah, tapi pengagungan dia kepada Allah lebih besar, maka ini syirik asghar. Nah, ini sudah sering saya sampaikan. Ya, rincian-rincian seperti ini. Walawal Ka'bah. Dan redaksinya bisa berbeda, ikhwan. Seperti tadi telah dijelaskan. Ya, gak mesti demi Ka'bah. Tapi apapun selain Allah, maka dia berkisar di antara dua hukum tadi. Apakah syirik akbar atau syirik asghar? Perhatikan ikhwan yang dimuliakan Allah. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memerintahkan para sahabatnya. Idza aradu an yahlifu yaqulu, apabila mereka ingin bersumpah, Nabi suruh untuk mereka ucapkan wa rabbil Ka'bah. Apabila mereka ingin bersumpah, Nabi suruh untuk mereka ucapkan demi Rabbnya Ka'bah. Di sini terdapat pelajaran penting. Ya, di mana seorang dai, ya, ilallah, dalam dakwahnya hendaknya dia ketika memberikan solusi dari suatu perkara yang itu menyelisih syariat, dia carikan solusi yang mendekati ya apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Artinya enggak jauh-jauh. Dan dari sini kita dapati contoh yang penting sekali dari sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'uf rahim. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, dan kepada orang-orang yang beriman sangat kasih sayang dan cinta. Kenapa? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dia carikan solusi dan ganti dari apa yang biasa diucapkan oleh masyarakatnya dan itu salah, dia carikan yang jauh, mungkin jiwa-jiwa sulit untuk menerimanya. Sedangkan apabila di sana ada yang dekat tapi tidak menyelisih syariat, famal mani, maka apa halangannya, apa larangannya? Contoh misalnya, ya, daripada kita pakai imamah atau gutroh, pakai kupluk gitu. Mungkin kupluk hitam. Boleh enggak? Topi unyil. Topi pahlawan. Jangan topi unyil. Boleh enggak? Boleh. Ish mani. Apa larangannya? Apa halangannya? Lebih dekat kepada masyarakat, lebih memudahkan sampainya dakwah. Ahsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya Yahudi bilang, "Kalian menyekutukan Allah, kalian mengucapkan demi Ka'bah." Diganti sama Nabi dengan yang dekat tapi boleh. Wa rabbil Ka'bah. Cuma dikasih kalimat Rabb. Maka ini faedah penting dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, dulu saya. Dan ini pada waktu kita masih punya santri-santri pertama di Masjid Fatahillah. Siapa yang bisa keluarkan semua faedah da'awiyah, faedah yang berkaitan dengan ya dakwah dari kitab Qaulul Mufidnya Syekh Muhammad bin Abdul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Karena semuanya ada banyak dikumpulkan dalam satu buku. Itu akan menjadi suatu manfaat, suatu faedah yang masya Allah, ikhwan. Kumpulin aja dulu jamak, kemudian setelah dikumpulkan, ya, langkah berikutnya dikasih dalil-dalilnya, ya, kemudian dalil ditakhrij misalnya. Ya, ini ide yang bagus sebenarnya. Tapi sampai sekarang belum ada juga. Waktu itu saya minta salah seorang santri, tapi qadarullah masya'a'ala. Dan ini salah satunya, ikhwan. Berkata Syekh, kata beliau, qala annahu yanbaghi inda taghyiri syai'i an yughayyira ila syai'in qarib min. Bahwa sudah sepatutnya ketika seorang merubah suatu hal yang mungkar, dia rubah kepada yang mendekati saja gitu loh, jangan yang langsung jauh. Kalau kita kadang kelewat semangat, masya Allah pengen ini yang jauh aja gitu ya. Ini bukan termasuk uslub dakwah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mengucapkan wa rabbil Ka'bah. Wa lam yaqul ihlifu billah. Nabi di sini enggak mengatakan bersumpahlah demi Allah katanya. Tapi dibilang wa rabbil Ka'bah, dicari yang lebih mendekati. Wa amarahum an yaqulu ma syaa Allah tsumma syi'ta. Dan Nabi juga mengatakan ucapkanlah masya Allah, thumma syi'ta. Sebagai ganti dari ucapan apa? Masya Allah huwa syi'ta. Karena kan yang salah di situ apa? Hanya huruf wawunya aja. Ya ganti aja sama thumma, selesai. Ya. Nah begitu pula dalam dakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka apa yang mendekati masyarakat kita, sedangkan itu tidak memiliki syariat, maka itu lebih arif, lebih bijak, ya, untuk kita terapkan, untuk kita jalankan. Kalau dulu ada slogan salafi tampil beda. Wallahi ucapan yang seperti ini fihi ma fihi. Ya, atau misalnya salafi tak kenal basa-basi. Ya. Bagaimana dahulu begitu dielu-elukan kalimatnya seperti ini, padahal hal yang demikian itu tidak ya tidak menunjukkan hikmah dalam dakwah, dan bahkan padanya terdapat ya catatan-catatan dan penyimpangan-penyimpangan yang harus didudukkan kembali slogan-slogan yang sebenarnya enggak ada gunanya seperti itu. Enggak ada gunanya. Sampai bikin baju kok ikhwan dulu. Salafi tak kenal basa-basi katanya. La ilaha illallah. Akhirnya jadinya apa? galak. Ya, dakwah itu seram. Dakwah itu menakutkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan basyira ya wala tunaffira yassira wala tu'assira. Beri kabar gembira, jangan bikin orang lari. Ya. Dan permudah dan jangan kalian persulit. Nah, kalau kita lihat pada ruh dakwah para masyayikh kita ya hafizahumullah yang masih hidup atau yang sudah wafat rahimahumullah, ruh dakwahnya seperti itu. Maka menjadi slogan dakwah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam setiap kitab-kitab beliau adalah apa? Taqribus sunnah. Mendekatkan sunnah kepada kaum muslimin. Mendekatkan sunnah kepada kaum muslimin. Baik. Kita kembali kepada pembahasan. Berkenaan dengan ucapan Masya Allahu wa syi'ta. Ini berkat kehendak Allah dan kamu. Kita telah jelaskan kekeliruan pada ucapan seperti ini. Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk mengganti dengan Masya Allahu thumma. Karena kalimat thumma itu gak sama dengan waw. Karena waw, wawul ataf. Misalnya, ja'a Muhammadun wa Ali katanya. Muhammad datang bersama-sama dengan Ali. Ya datangnya beriringan. Tapi kalau misalnya Muhammad masuk, baru Ali masuk, itu gak kita bilang ja'a Muhammadun wa Ali. Tapi kita bilang ja'a Muhammadun thumma Ali. Jadi kalimat thumma yang artinya kemudian itu mengandung arti apa? Adanya muhlah. Adanya jeda di situ. Nah, begitu pula dalam ucapan ini berkat kehendak Allah. Enggak boleh kita bilang dan kamu, enggak boleh. Ya, kenapa? Di situ dapat menyetarakan kehendak makhluk dengan Allah. Di situ kesyirikannya. Tapi ketika diganti, ini berkat kehendak Allah, kemudian kamu, maka di sini tidak menyetarakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Melainkan kita, ya, dapati padanya bahwa kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabb segenap alam. Apa yang dikehendaki oleh manusia? Kalau Allah Jalla wa'ala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Ya, ini harus diyakini. Ya, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala itu tidak akan terjadi. Nah. Selanjutnya ayuhal hadirun, qala al-muallif, berkata penulis, wa lahu aidan 'an ibn Abbas anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allahu wa syi'ta fa qala aj'altani lillahi nibda bal ma syaa Allahu wahdah. Dan juga diriwayatkan oleh al-Imam an-Nasa'i dari sahabat yaitu Abdullah bin Abbas, ya, hadrul ummah, tintanya umat, ya, seorang sahabi as-saghir, disebut saghir ya karena dia seorang sahabat, ya, bukan dari para sahabat yang telah berumur ketika itu. Tetapi ya Ibnu Abbas ini dia memiliki banyak keistimewaan, ya, namanya adalah Abdullah, dia memiliki banyak sekali keistimewaan. Di antaranya dia adalah seorang pakar tafsir dari kalangan sahabat. Ya, pakar tafsir dari ayat Al-Quran dari kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi bisa dilihat dalam biografi Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ayahnya juga, ya, seorang sahabat. Qala anna rajulan qala lin nabi, berkata Ibn Abbas bahwa ada seseorang, di sini mubham, ya, mubham, enggak disebutkan siapa namanya, tapi Ya, ini masuk ke dalam matan. Maka al-ibham yang masuk ke dalam matan itu tidak mengusik keabsahan hadis. Yang mengusik keabsahan hadis itu adalah al-ibham kalau dia itu ada pada sanad, pada rangkaian sanad. Ya. Nah, anna rajulan qala lin-nabi, wa ada seseorang yang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini bilang masya Allah wa syi'ta, ini berkat kehendak Allah dan kamu. Faqala, maka Nabi mengatakan, aja'altani lillahi nidda. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Di sini terdapat ingkarul munkar. Ya. Fi hinihi. Ya. Ketika itu juga. Kenapa? Karena mendiamkan kemungkaran akan menjadikan yang kecil itu akan menjadi apa? Besar. Betapa banyak suatu permasalahan yang didiamkan, maka dia akan semakin besar dan semakin besar dan semakin menumpuk, terakumulasi hingga akhirnya ya lebih memberikan kemudaratan bagi kaum muslimin. Ya, seperti misalnya ad-dukhan. Ya, rokok. Ya, mungkin dulu ringan. Kalau para ulama ya melarang, ya, mungkin tidak akan seperti ini jadinya, menjadi suatu industri bahkan yang paling besar memberikan apa? Ya, pemasukan kepada negara. Nah, ini. Salah satunya rokok misalnya. Dan banyak lagi kalau kita ingin sebutkan satu persatu di negeri kita. Intinya ayuhal hadirun, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar orang itu melakukan suatu kemungkaran lisanan, secara lisan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendiamkan melainkan beliau langsung mengingatkan. Dan tentunya ya berkaitan dengan kita, kita harus melihat kepada tertib taghyirul munkar, bahwa dalam mengingkari kemungkaran itu ada apa? Ada tingkatan-tingkatannya. Seperti disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir." Barang siapa yang melihat dari kalian suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. "Fa illam yastati'," kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. "Wa dzalika adhaful iman," dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Dan juga dalam mengingkari kemungkaran, seorang harus melihat kepada apa? Kepada perkara ya yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah apa? Mura'atul masalih wal mafasid. Melihat kepada, jangan sampai seseorang ketika mengingkari satu kemungkaran ya hingga menciptakan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang ingin dia hilangkan. Contoh seperti misalnya banyaknya aksi terorisme. Dan tidak pungkiri bahwa mungkin sebagian dari mereka niatnya benar karena kecintaan kepada agama, tapi caranya salah, caranya keliru, hingga akhirnya menciptakan apa? Rasa takut dan kekhawatiran, bahkan orang Islam sendiri takut dengan agamanya. Dan jelas ini ya justru melahirkan kemungkaran lebih besar. Orang jadi segan untuk mempelajari agama. Gak boleh seperti itu. Contoh lagi seperti misalnya aksi demonstrasi. Ya. Tujuannya katanya ingin mengingkari kemungkaran. Kita tidak salahkan hal itu. Mungkin niatnya benar, tapi caranya keliru. Hingga menciptakan kemungkaran lebih besar. Berapa banyak kejadian yang demikian itu justru menciptakan kondisi chaos di banyak tempat. Dan tidaklah pemerintahan yang terdahulu terguling kecuali itu diawali dari aksi demonstrasi. Mimbar-mimbar bebas yang dibiarkan. Hingga akhirnya semakin mengundang masa, hingga akhirnya terjadilah apa yang tidak Allah Azza wa Jalla ridhai tentunya. Belum lagi orang yang terbunuh tidak tahu kenapa dia harus terbunuh. Belum lagi harta yang dirampas tidak tahu kenapa hartanya harus dirampas. Dan hukum ketika itu tidak ada. Kemana seorang harus mencari keadilan? sedangkan kondisinya chaos seperti itu. Ayuhal hadirun. Adapun hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ya'rif, beliau tahu ya, bahwa pengingkarannya dengan lisan itu akan memberikan manfaat. Maka kapan seseorang mengetahui pengingkarannya terhadap suatu kemungkaran itu memberi kemanfaatan, maka yang masyru' disyariatkan adalah mengingkari kemungkaran. Apakah dengan tangan, apakah dengan lisan, apakah dengan hati. Dan kapan pengingkaran seorang terhadap suatu kemungkaran itu justru bakal ya menciptakan kemungkaran lebih besar, maka ingkar mungkar ketika itu tidak disyariatkan. Maka diantara usul akidah al-sunnah yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau, disebutkan di akhir kitab Aqidatul Wasithiyah, ingkarul munkar, disebutkan bahwa mengingkari kemungkaran termasuk dari pokok ajaran al-sunnah. Tapi enggak berhenti sampai di situ, kata Syekhul Islam. Ingkarul munkar ala ma tujibuhu syariah, katanya. Sesuai yang diaturkan oleh syariat. Tapi enggak sekedar, oh kita ingkarul munkar ya, kita turun ke jalan ingkarul munkar. Ya. Kemudian mari kita ingkari kemungkaran, kemudian dia melakukan pengoboman, itu ingkar mungkar? Enggak. Enggak bisa, seenaknya tidak bisa ingkar mungkar. Ya, hanya mengandalkan semangat. Maka pentingnya ilmu di situ. Pentingnya dalam hal ini ilmu. Baik. Kita kembali kepada pembahasan. Maka Nabi mengatakan, "Aja'altani lillahi nidda?" Apakah kamu ingin menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah, apa hukumnya? Syirik. Nah, orang yang enggak disebutkan namanya di sini, dia itu sahabat atau bukan sahabat? Apa jawabnya? Sahabat Nabi atau bukan sahabat Nabi? Anda pengen jawaban dari siapa ya? Yang dari Mentawai kamu. Sahabat Nabi atau bukan? Disebutkan tadi kan? Ada seseorang yang dia bilang kepada Nabi, kata Ibnu Abbas, seseorang ini sahabat atau bukan sahabat? Wallahu a'lam. Tunjuk teman kamu siapa? Tunjuk sini. Tunjuk. Sudah, Fitro sudah. Jangan dia lagi. Hah? Wahyu. Aina Wahyu? Jangan ngumpet Wahyu. Masya Allah. Segede itu gak kelihatan. Sahabat atau bukan sahabat Wahyu? Sahabat. Apa dalilnya? Hah? Yang kencang suaranya. Ndak saut. Dia sahabat ya ikhwan ya. Kenapa? Karena balikan aja kepada pengertian. Makanya pentingnya kita pegang pengertian-pengertian, definisi-definisi, pembagian-pembagian. Itu akan memudahkan kita dalam memahami ilmu. Bahwa sahabat adalah man ra'an nabiyya mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Siapa saja yang dia ketemu Nabi, beriman kepada Nabi dan wafat sebagai orang Islam, maka dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini sahabat Nabi. Kok sahabat melakukan kesyirikan Ustaz? Gitu kan pertanyaannya. Nabi bilang, "Aja'altani lillahi niddan?" Iya enggak? Apakah kamu ingin menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Apa Nabi SAW tidak mengajarkan tauhid kepada mereka? Kok bisa sahabat melakukan kesyirikan? Kira-kira apa jawabnya? Hah? Baik, mungkin ya orang ini belum tahu ya, sehingga ya diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kemungkinan yang lain seperti yang kita bahas, bahwa kesyirikan di sini adalah syirik apa? Syirkun lafzi. Syirik lafzi yang merupakan syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil. Ya. Yaitu kesyirikan yang diucapkan di dalam lisan. Ada satu faedah di sini. Berarti kesalahan di sini kesalahan dalam keyakinan atau kesalahan dalam lisan? Lisan dibenahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau didiamkan? Dibenahi enggak? Dibenahi. Maka jangan ada sekarang ya seperti yang kita dengar, kita baca ya, seseorang berdalih untuk ya membenarkan perbuatan seorang tokoh Yang penting kan akidahnya, yang penting kan hatinya lurus, yang penting kan niatnya. Kalau redaksinya salah, maka disalahkan. Ya kan? Dan itu tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Ya? Banyak kita dengarkan pernyataan yang menyimpang. Kemudian kita dapati beberapa orang mengingkari. Kemudian yang lainnya membela dengan alasan, kan hatinya katanya. Yang penting niatnya enggak begitu. Lah, enggak demikian. Meskipun kesalahan itu hanya sebatas lisan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap membenahi. Maka seorang dai, ya, kapan dia dapati kesalahan itu hanya sebatas lisan, dia harus benahi. Mungkin dia bisa benahi dengan ucapan yang keras seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aja'altani lillahi nidda?" Apakah engkau ingin menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Ini kesyirikan jelas. Kemudian Nabi mengatakan, "Bal masya Allah wahdah." Bahkan katakanlah, ini berkat kehendak Allah Azza wa Jal semata. Nah, selanjutnya berkata al-muallif, qala wal ibn majah an at-Tufail akhi Aisyah li ummiha, dan diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah. Ya, tadi diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, sekarang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Semua orang ini adalah para imam-imam, ya, penulis kutubul hadis, dan mereka enggak ada satupun yang orang Arab. Jadi enggak usah nunggu hidung antum mancung, ya, mata celong, ya, ngomong ya cascistus seperti layaknya orang Arab. Mereka laisu bi Arab, mereka bukan orang Arab. Hatta al-Bukhari laisu min al-Arab, ya, bukan orang Arab. Artinya apa? Artinya innallaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah azza wa jalla mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum, bukan dikarenakan suku. Ilah ajaran yang mulia yang diajarkan oleh Islam. Ya, bahwa ketika seorang dia yang mendalami satu ilmu dan mengamalkannya, Allah Azza wa Jalla angkat dia, angkat derajatnya, tanpa melihat dari bangsa mana dia, dari suku mana dia, dari keturunan siapakah dia. Artinya apa? Semua kita punya kesempatan yang sama. Yang Arabnya, yang non-Arabnya, yang mudanya, yang tuanya, untuk dia menjadi apa? Orang yang faham akan din. Orang yang memahami agama. Fal-Imam al-Bukhari, hatta ashab kutubu sittah, semua penulis kitab yang enam, itu semuanya minal ajam. Dari orang-orang apa? Ajam. Non-Arab. Yang orang-orang sekarang, ya, bahkan yang sebelumnya, kalau ingin merujuk kepada hadis Nabi, mereka buka kitab-kitab orang non-Arab itu. Ya, orang-orang ajam itu. Ibnu Majah salah seorang dari mereka. Qala wal Ibnu Majah an at-Tufail. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tufail, saudara laki-laki Aisyah dari jalur ibunya. Qala, berkata Tufail ini, ra'aitu ka'anni ataitu 'ala nafarin minal yahud. Dia cerita kalau dia mimpi. Ya. Dia bercerita kalau dia bermimpi. Aku melihat, maksudnya di dalam mimpi, seolah-olah aku mendatangi sesosok beberapa orang, disebutkan nafar di sini. Ya, 3 sampai 10, beberapa orang dari kalangan orang Yahudi. Qultu, aku bilang kepada mereka, ini kata Tufail ya, innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzairun ibnullah. Kalian adalah kaum yang hebat. Ya, innakum la antumul qaum. Ya, seperti ucapan antum rijal. Kalau kata orang kita, laki-laki gitu. Kalau kata saya apa? Pria punya selera gitu. Ini pujian, kalimat madah. Innakum la antumul qaum. Ya. Atau ucapan seperti misalnya apa? Antum rijal, pujian. Ya, kalau orang kita bilang laki-laki. Dan seterusnya. Nah, di sini Tufail memuji orang Yahudi. Ya, tapi dalam rangka untuk mendakwahkan mereka. Di sini terdapat fikih dalam dakwah. Bahwa seorang mungkin ketika dia ini menyampaikan satu al-haq, dia bisa ya untuk memanfaatkan ya kecondongan hati. Karena biasanya ketika seorang dipuji, maka dia akan tersanjung sehingga sulit baginya untuk dia menolak. Sulit baginya untuk dia menolak. Al-Yahud di sini adalah non muslim, ya. Mereka kuffar. Mereka sasaran dakwah atau bukan? Objek dakwah atau bukan? Objek dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, karena nanti ceritanya bahwa kisah mimpi ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi la yungkir, tidak mengingkari. Ya, tidak membenahi, tidak ada kritikan terhadap apa yang disampaikan oleh Tufail. Artinya ayyuhal hadirun dimuliakan Allah, orang yang kafir itu dalam mendakwahinya juga yang namanya kelembutan itu dipakai, apalagi kalau dia orang muslim. Apalagi kalau dia itu orang muslim. Dipuji oleh Tufail, innakum la antumul qaum, kemudian dimasukkan apa yang dia ingin sampaikan. Kalau dianggap hadis ini terlalu jauh, katakan dalam ayat Al-Quran juga ada bagaimana kisah dakwahnya Nabi Allah Yusuf kepada penghuni penjara. Ya, bagaimana dakwahnya Nabi Allah Yusuf ketika ingin menyampaikan al-haq. Begitu pula seorang da'i, dia bisa lakukan hal yang demikian. Kata Tufail, laula annakum taqulun, kalau saja kalian tidak mengucapkan Uzair itu anak Allah, kalian orang hebat. Uzair anak Allah. Ini keyakinan orang al-Yahud. Dan sini letak kesyirikan mereka. Ya, mereka mengatakan bahwa Uzair ibnullah. Lalu ngebales ini si Yahudi ini. Apa yang diucapkan oleh Tufail? Wa antum, gitu juga kalian wahai muslimin, katanya. La antumul qaum, kalian itu orang hebat. Laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammad. Kalau saja kalian tidak mengucapkan ini berkat kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ayol hadun mulia Allah. Ucapan Uzair bin Allah, apa hukumnya? Uzair anak Allah, syirik. Dan ucapan Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa sya'a Muhammad, kadzalika, begitu juga merupakan kesyirikan. Ya. Meskipun tentunya para sahabat di sini kita husnudzan, ikhwan. Mereka tidak jatuh kepada yang bentuknya akbar, ya enggak? Mereka meyakini bahwa kehendak Allah di atas segala-galanya. Kehendak makhluk mengikuti kehendak Allah, gitu kan? Ya. Tapi kenapa diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alasannya karena tadi, yaitu syirkun fil lafadz. Bahwa Nabi juga meluruskan ya redaksi. Redaksi yang salah juga diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang bilang, kan maksud saya enggak begitu, Pak, gitu kan? Ya. Yang penting kan niat saya benar. Iya, tapi benarkan juga redaksi Bapak. Ya, redaksinya juga harus dibenahi. Nah, si ya, Yahud ini mengatakan, begitu juga kalian wahai muslimun, kalian itu kaum yang hebat, kalau saja kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini berkat kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kemudian berkata Tufail, ثم مررت بنفر من النصارى. Kemudian aku pun melewati beberapa orang dari kalangan orang-orang Kristen. Fakultu, aku bilang kepada mereka, innakum la antumul qaum. Kalian itu adalah kaum hebat. Dipuji dulu untuk didakwahi, gitu ya. Laula annakum taqulun, kalau saja kalian tidak mengatakan al-Masih ibn Allah, Isa itu anak Allah. Kan di situ letak kesalahan mereka. Itu mendaulat Isa itu anak Allah. Lalu dibalas si Tufail ini oleh orang-orang Kristen. Qalu, orang-orang Nasara itu akhirnya balik bilang. Wa innakum la antumul qaum. Kamu juga wahai muslimun, kamu adalah kaum yang hebat. Laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammad. Kalau saja kalian tidak mengatakan ini berkat kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Hadis yang menggunakan Allah, kalau ucapan masyaallah wa syaa Muhammad. Syirik dalam lisan gitu ya, kalau para sahabat kita husnuzan mereka enggak melakukan dalam bentuk yang besarnya. Tapi dibenahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aja dibenahi salah, gitu kan? Lalu apa jadinya? Ya. Kalau kesyirikan itu dari bentuk kesyirikan meminta-minta kepada orang mati. Apa jadinya kalau kesyirikan itu dari bentuk kesyirikan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Apa jadinya kalau kesyirikan itu ya berupa ya memberikan ya ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti nazar, ya orang berpuasa untuk kuburan, ya biar dapat ilmu katanya. Saya waktu baru pulang dari Yaman dulu, ada teman-teman di kampung di Jalan Talang dulu datang, dia bilang, wah udah hebat ini dari Arab, bagi ilmunya dong, dia bilang. Tapi anda tahu kan maksudnya ilmu di sini? Ya ilmu, bukan ilmu kitab wa sunnah, bukan ilmu ayo belajar bahasa Arab. Gak mau orang kayak begitu belajar bahasa Arab. Ilmu dalam benak mereka, ya antum duduk sebentar di masjid berzikir, ya gak lama antum bisa terbang akhi. Itu ilmu dalam kamus mereka. Ilmu dalam kamus mereka, ya itu kalau antum ditusuk dengan benda tajam itu gak mempan. Itu ilmu dalam kamus mereka. Ya makanya gak nyambung. Ketika saya bilang, ayo mau dibagi ilmu gak? Kita belajar bahasa Arab, mental semuanya. Kenapa? Karena seperti itu ya standar pemikiran kebanyakan saudara-saudara kita kaum muslim. Ya. Baru sholat 5 waktu seminggu, udah pengen punya karomah. Ya, udah pengen punya karomah. Nyari-nyari karomah aja. Sudah berhalusinasi, ya mikir hingga akhirnya ya ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi. Padahal semua sunnah ditinggalkan, ibadah yang wajib ditelantarkan. Nah ini jelas bukan suatu ya cara beragama yang benar. Jadi hadis yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada pembahasan. Ketika Tufail bilang begitu, orang-orang Nasara balas dengan kritikan. Kalian juga adalah kaum yang hebat kalau saja kalian tidak mengucapkan ucapan ini. Yaitu ucapan apa? Masya Allah wa sya'a Muhammad. Apa jadinya kalau orang Nasara itu melihat perbuatan kaum muslimin sekarang? Mungkin bukan ucapan seperti ini yang diucapkan. Melihat perbuatan kaum muslimin ya melakukan larung, nyembah kebo kiai selamat, ya mungkin itu yang akan diucapkan, innakum lantumul qaum, kalau saja kalian tidak nyembah kiai selamat, gitu kan? Ya apa bedanya kami dengan kalian? Kalian bilang kami melakukan kesyirikan, emangnya kalian nggak melakukan kesyirikan? Seperti itu ayyuhal hadirun billah. Nah kembali kepada ya kisah kita. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahtu, maka ketika datang waktu pagi kata Tufail, akhbartu biha man akhbartu. Ada banyak teman-teman yang saya ceritain. Iya loh, saya mimpi begini. Iya loh, saya mimpi seperti ini. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu. Baru berikutnya saya datang ke Nabi, saya ceritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal akhbarta biha ahada? Apakah engkau wahai Tufail telah menceritakan mimpimu ini kepada seseorang? Qultu na'am, kata Tufail. Iya, aku sudah ceritakan kepada banyak orang. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit. Berdiri, fa hamidallaha wa athna alaihi. Beliau langsung ceramah. Langsung menyampaikan nasihat. Ini diantara sunnah yang matrukah yang sering ditinggalkan. Sekarang yang namanya ceramah itu harus pakai pengumuman, bikin baliho, sehingga nasihat itu birokrasinya ribet. Iya gak? Bisa gak kita ketika seorang ingin menyampaikan nasihat, ba'da salat, langsung berdiri, sampaikan nasihat kepada kaum muslimin. Ya ikhwan, ittaqillah misalnya. Tegakkan salat, rajin berjamaah, rajin ngaji. Ya. Hadiri halaqa ilm, ihris ala ma yanfa'uk, sungguh-sungguh dalam hal yang bermanfaat, tinggalkan kesia-siaan. Udah duduk, walau semenit, dua menit. Ya, selang berapa hari, tanpa harus dikomando, satu orang lagi ngasih nasihat misalnya. Hebat gak? Hebat, masyarakat seperti ini, Masya Allah. Ya, dan seperti itu seyogianya. Ini kan ngajinya Masya Allah ya. Berapa tahun ngaji? 10 tahun, ada yang 20 tahun. Gitu. Banyak ilmunya Insya Allah. Nah, seperti itu ikhwan barakallahu fiik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fahamidallahu wa athna alaih. Nabi langsung memuji Allah. Ya, membuka khutbahnya dengan tahmid. Pujian kepada Allah wa athna alaih. Dan menyanjung Allah jalla wa ala. Ya, sebagai muqaddimah. Thumma qala, kemudian Nabi bilang, "Amma ba'd, fa inna Tufailan ra'a ru'ya." Sesungguhnya Tufail dia telah melihat satu mimpi. "Fa akhbara biha man akhbara minkum." Lalu dia mengabarkan kepada beberapa orang dari kalian. Wa innakum qultum kalimatan. Dan sesungguhnya kalian sebelum ini telah mengatakan suatu ucapan. Yamna'uni kadha wa kadha an anhakum anha. Sebenarnya aku ingin melarang kalian dari ucapan itu. Cuman aku terhalangi. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan terhalangi yaitu Nabi sungkan untuk melarang sesuatu tanpa wahyu. Ini ada pelajaran penting di sini, ikhwan. Ya. Itu apa? Untuk seorang tidak sembarangan mengatakan suatu itu haram, suatu ini enggak boleh, suatu ini terlarang, kecuali dia tahu bahwa memang ada larangan di dalam syariat. Ya. Yang antara faedah yang bisa kita petik dari pelajaran kita yang dulu, saya pernah sampaikan. Ya. Ada dua perkara. Menghalalkan yang diharamkan. Yang kedua, mengharamkan yang dihalalkan. Mana yang lebih berat? Sebelum kita tanya mana yang lebih berat, dua-duanya salah enggak? Salah jawabnya. Dihalalkan oleh syariat, kita haramkan. Oh ini haram, pisang misalnya. Pisang haram. Padahal halal gitu ya. Atau sebaliknya, yaitu ya menghalalkan yang Allah haramkan. Khamr misalnya, minum-minum keras. Haram, kita bilang halal. Ya, dan ini cuma sekedar contoh. Contohnya bisa dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya mana yang lebih berat? Mengharamkan yang Allah halalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, menghalalkan yang Allah azza wajalla haramkan. Kadang kita karena kita ya ngaji, kita belajar ilmu agama, ya. Besar pengingkaran kita kepada orang-orang yang baktolin. Orang-orang yang dia apa? Ya. Menurut pengamatan kita, mereka tidak berpegang dengan agama. Oh, si fulan. Ya. Padahal kita juga jatuh paling tidak kepada perbuatan yang sama, bahkan asyad. Bahkan lebih jelek. Apa itu? Mengharamkan yang Allah halalkan. Ya, dikit-dikit sembarangan dalam mengharamkan. Dikit-dikit sembarangan mengatakan ini enggak boleh. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa dosa ya mengharamkan yang Allah halalkan itu lebih besar, lebih berat. Ya. Ketimbang ya masalah yang pertama, apa itu? Menghalalkan yang Allah haramkan. Ya, kenapa? Karena hukum asal dari segala perkara itu adalah apa? Adalah boleh dulu. Bukan haram dulu. Ya. Hukum asal dari segala perkara itu adalah apa? Boleh dulu. Maka ketika seorang dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, mungkin dia gak tahu gitu ya. Pada hakikatnya dia berpijak pada hukum asal. Iya gak? Berpijak pada hukum asal. Apa hukum asalnya? Segala sesuatu hukum asalnya boleh. Boleh dulu. Tapi orang yang mengharamkan yang Allah halalkan, dia beranjak dari hukum asal. Mau berpijak. Anu hukum asalnya apa? Boleh, malah dia beranjak tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa hadis, kemudian dikatakan enggak boleh. Alasannya apa? Saya lihat Ustaz Fulan. Allahu musta'an. Semoga enggak ada yang kayak begitu di sini. Ya, artinya dalil itu apa? Quran, hadis, bukan Ustaz Fulan. Oh, dulu di Depok begitu. Misalnya, Depok kok jadi dalil gitu. Jadi jangan seperti itu. Melainkan seorang harus tahari syadid, ya, harus memiliki hati-hatian yang besar, lebih ya, utamanya dalam perkara mengharamkan yang Allah halalkan. Kenapa? Karena ketika dia mengharamkan sesuatu, berarti dia beranjak dari hukum asal tadi. Dia ngerti ya beranjak ya? Dia berpindah dari hukum asal. Yang hukum asalnya ibahah. Tapi orang yang menghalalkan yang Allah haramkan, dia ya berpijak di atas hukum asal. Meskipun kedua-duanya adalah terlarang. Tapi yang mengharamkan yang Allah halalkan itu asyad. Dia lebih buruk lagi. Dan kembali ya ayyuhal hadirun. Maka di sini Nabi SAW alasannya haya. Ya, maka hendaknya kita juga haya ya kawan. Ya, haya ya. Dari melarang sesuatu yang sebenarnya itu dibolehkan oleh syariat. Kemudian dengan serampangan kita katakan ini menyelisih sunnah. Ya. Orang sarungan dibilang bukan ahlus sunnah. Ya Allah. Ya, di sebagian tempat ya seorang ustaz enggak boleh masuk ngajar kalau sarungan. Jadi ikhwannya tuh lebih galak. Ya. Ya ustaznya yang ngajarin galak, ikhwannya galak. Akhirnya yang seperti itu jadi tolak ukur. Ya, pokoknya harus pakai jubah. Misalnya, ya. Seperti itu. Seolah-olah wajib. Ya seolah itu menjadi ciri. Padahal yang demikian itu bukan merupakan apa? Bukan merupakan ciri. Artinya seorang boleh mengenakan hal yang selagi itu dibolehkan dalam agama. Tidak ada yang dilarang, maka boleh seorang mengenakannya. Nah. Allah wa innakum qultum kalimatan yamna'uni kadza wa kadza anhaakum anha. Kalian telah mengucapkan satu ucapan yang aku ya terhalangi untuk untuk melarang kalian darinya. Tadi dijelaskan beliau malu. Qala fala taqulu. Tapi setelah ini jangan lagi kalian ucapkan masyaallah wa sya'a Muhammad. Jangan lagi kalian ucapkan ini berkat kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ini menunjukkan bahwa ucapan seperti ini biasa ketika itu diucapkan. Tapi Rasulullah diamkan bukan dalam rangka mendiamkan kemungkaran. Tapi kenapa? Tadi alasannya apa? Karena khawatir melarang sedangkan tidak ada wahyu. Kalau Nabi malu maka kita lebih berhak untuk malu. Kemudian kata Rasulullah, qala walakin qulu, tapi ucapkanlah masya Allah wahda, ini berkat kehendak Allah semata. Jadi juga ya satu pelajaran penting bahwa ketika seorang melarang dari sesuatu hendaknya dia berikan jalan keluar, jalan keluarnya. Ya sehingga itu lebih mudah bagi seorang untuk dia bisa menerima al-haq. Tapi ketika dibikin buntu, enggak boleh. Kemudian buntu. Ya. Enggak ngasih solusi. Akhirnya ya yang terjadi adalah al-fawdha, kekacauan, kekisruhan. Tapi ketika diberikan solusi maka ini memberi kemudahan orang untuk dia bisa lebih menerima al-haq. Wallahu taala ala wa a'lam. Nanti kalau sudah datang kasih tahu ya. Selesai sudah kita dari bab qaulu masyaallah wa syi'ta. Ucapan masyaallah wa syi'ta. Tapi yang menjadi ukuran di sini bukan redaksinya, kembali lagi kita jelaskan ya. Tapi ya redaksi bisa berubah, kita pegang kaidahnya, yaitu menyamakan Allah dengan selain Allah ya, hatta dalam ucapan dalam redaksi itu keliru. Keliru atau bukan keliru? Keliru. Ya. Kemudian ya Nabi juga meluruskan enggak? Nabi meluruskan, Nabi enggak hanya meluruskan hati, tidak hanya meluruskan niat tapi juga perbuatan amalan. Amalan zahir seperti disebutkan dalam hadis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Allah tidak menilai, tidak melihat dari bentuk kalian, oh ini tinggi, ini pendek. Ya. Tidak melihat pada jasmani kalian, oh ini ganteng, ini jelek. Enggak. Yang dinilai apa? Wa innama yanzuru ila ya qulubikum wa amalikum. Melainkan Allah azza wa jalla melihat, maksudnya melihat sih menilai hati kalian itu niat keikhlasan, lurusnya niat dan juga amalannya itu perbuatan kalian. Artinya apa? Artinya bahwa perbuatan juga dibenahi. Perbuatan juga dibenahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bab yang berikutnya adalah bab tentang man sabba ad-dahr faqad adha Allah. Barang siapa yang mencaci ad-dahr, yang mencela ad-dahr, dahr itu zaman. Ya. Dan mencaci ya, yaitu menisbatkan kejelekan. Ya, syatam wa taqbih wa dham, mengejek, seperti mengatakan zaman edan. Ya. Seperti mengatakan zaman yang rusak. Ya. Faqad adha Allah, maka berarti dia telah menyakiti Allah Azza wa Jalla. Di sini ada pembahasan ikhwan, ya, yang akan kita ambil di kemudian hari insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tapi ya, sedikit saya ingin sampaikan bahwa bab ini dimasukkan oleh penulis dalam kitab Tauhid, tentu ada maksud dan ada hubungannya, hubungannya jelas. Bahwa ya, mencaci Allah Jalla wa'ala meskipun secara tidak langsung, ya, karena mencaci zaman, dan yang ya, dimaksud dengan mencaci zaman sebenarnya ketika orang mengatakan zaman edan itu karena apa yang ada pada zaman itu, ya bukan? Ya, banyaknya kerusakan, banyaknya pembunuhan, banyaknya ya perbuatan khianat, tidak amanah dan seterusnya. Nah, dan semua yang ada di alam ini ya di bawah kendali siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka mencaci zaman secara tidak langsung itu cacian kepada Allah Jalla wa'ala. Dan cacian kepada Allah Jalla wa'ala ini menunjukkan lemahnya pengagungan kepada Allah. Dan lemahnya pengagungan kepada Allah itu aib pada tauhid kita. Itu hubungannya. Dan seorang yang mengharapkan kesempurnaan tauhid dan ingin merealisasikan tauhid untuk dia mendapatkan manfaatnya yang terbesar itu berupa apa? Dukhul jannah bighairi hisabin wal adzab. Masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada yang mesti dia waspadai. Di antaranya adalah jangan dia mencaci zaman. Ya, Allahumma kecuali min babil ikhbar, sekedar bentuknya khabar. Ya, informasi. Misalnya dikatakan kok harinya panas. Ya, misalnya kok harinya hujan, banjir di mana-mana. Min babil ikhbar, sekedar ya al-ikhbar tanpa celaan, maka yang demikian ini tentunya tidak ya bertentangan dengan tauhid, tidak bertentangan dengan keabsahannya, tidak pula bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Ya. Nah. Ucapan seperti misalnya mengatakan bahwa sekarang adalah zaman jahiliyah. Ini dari satu sisi dia celaan. Selain juga keliru. Selain juga keliru dari sisi makna. Ya, sering kita lihat ucapan seorang khatib, penulis ya, kontemporer mengatakan bahwa zaman adalah zaman jahiliyah. La, ada khalat. Keliru. Ya. Ini nisbat aib kepada zaman, masuk celaan kepada zaman. Kemudian yang kedua juga tidak tepat. Limadha? Kenapa? Karena yang pengertian jahiliyah adalah zaman sebelum Islam. Dan setelah datang Islam, tidak ada lagi zaman jahiliyah. Dalam pengertian yang menyeluruh, kecuali yang sifatnya parsial. Karena Nabi SAW juga mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, inna ka fi kamru'un jahiliyah. Ada padamu, wahai Abu Dzar, salah satu dari sifat jahiliyah. Ya, ketika dia mencela Bilal dengan mengungkit-ungkit ibunya. Inna fi kamru'un jahiliyah. Nah, tapi jahiliyah yang menyeluruh telah hilang dengan datangnya apa? Datangnya Islam. Ini insyaallah wal ilmu indallah naktafi, kita cukupkan. Wallahu taala ala wa alam ila huna subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.